Kalau letih, kadang datang hampiri hati, melemahkan langkah kaki, membuatmu tertati. Wajar jikalau jenuh, kadang terselip di tawamu, menggoyahkan dinding hati, mendatangkan ragu. Jadi coba dengar.